Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Kama yuhibu rabbuna wa yirbah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Lurah dan seluruh jajarannya dan semua kaum muslimin, para jamaah, pemirsa MGTV yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar Radio Riyadul Jannah di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Khair, di lembaga pendidikan Al-Khair juga ya. Jami'ul Khair ya. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mungkin tadi channelnya berubah ya. Tadi dengan bahasa Jawa. Bahasa sini dan saya ya sangat sedikit pahamnya. Sekarang kita pakai bahasa Nusantara ya, insya Allah. Judul yang kita akan bahas di kesempatan malam yang berbahagia ini, di waktu yang sangat singkat ini, membawakan judul Murafaqatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fil Jannah. Judul yang dibawakan di sini, masuk surga bersama manusia yang paling mulia. Menemani Nabi SAW di surga. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya tentunya bukan ketika orang itu memiliki kekuasaan di dunia ini. Dan bukan ukuran kebahagiaan yang hakiki karena orang memiliki harta yang banyak, harta yang melimpah luas, memiliki istri yang cantik, memiliki suami yang ganteng, banyak harta, memiliki tahta kekuasaan. Bukan itu ukurannya. Karena kalau ukuran kebahagiaan yang sesungguhnya adalah karena memiliki kekuasaan, maka tentunya Fir'aun laknatullah akan menjadi manusia yang paling berbahagia. Tapi ternyata Fir'aun laknatullah ditenggelamkan Allah. Dan sekarang sedang diazab di kuburannya. Sedang diazab di alam barzahnya. Dan nanti akan menjadi penghuni neraka. Dan jika seandainya kebahagiaan yang hakiki adalah orang yang memiliki harta yang banyak, maka sudah barang tentu Qarun laknatullah adalah orang yang paling berbahagia. Tetapi ternyata Qarun laknatullah menjadi makhluk yang ditenggelamkan Allah, yang dibinasakan Allah, dan termasuk keluarga Fir'aun yang sekarang sedang diazab di alam kuburnya dan nanti akan menjadi penghuni neraka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Ali Imran pada ayat yang ke-185, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah faman juhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur." Allah berfirman pada ayat tersebut, setiap manusia akan meninggal dunia, akan mati. Semuanya adalah ada expire-nya. Orang-orang yang hari ini berbangga-bangga dengan kekuasaannya, melakukan kedoliman-kedoliman dengan kekuasaannya, orang-orang yang berbangga-bangga dengan hartanya hari ini, maka semuanya akan meninggalkan semua itu. Mereka akan meninggalkan gemerlapan dunia ini. Semua manusia akan meninggalkan semua kenikmatan dunia ini. Lalu Allah berfirman, dan kalian akan disempurnakan balasannya nanti yaumul qiyamah. Barang siapa yang beriman di dunia ini dan menjadi seorang muslim di dunia ini, mukmin, muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan nikmatnya nanti yaumul qiyamah. Tapi orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka Allah akan menyempurnakan azabnya nanti yaumul qiyamah. Lalu Allah berfirman, barang siapa di antara kita yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. Faman juhziha aninar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dan orang-orang yang beruntung. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 13, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Itulah batasan-batasan Allah. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke surga yang mengalir di bawahnya sungai. Kekal di dalamnya, maka itu adalah keberuntungan yang besar. Ayat ini menunjukkan bahwa keberuntungan yang sesungguhnya, nikmat yang sesungguhnya adalah masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannati ad dzalikal fawzul adzim. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang diberikan surga, orang-orang yang dimasukkan ke surga, dan orang-orang yang mendapatkan anugerah surga Allah taala nanti yaumul qiyamah, maka dikatakan dzalikal fawzul adzim. Maka itu adalah keberuntungan yang nyata. Fadkhulul jannati matlabun likulli muslim wa ghaya likulli muslimin wa muslimah. Masuk surga adalah cita-cita setiap mukmin, cita-cita setiap muslim, cita-cita setiap orang beriman. Surga memiliki 4 surga. Jadi surga yang Allah sediakan bagi orang-orang beriman ada 4. Allah menjelaskan pada surah Ar-Rahman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Wa qala Allah Ta'ala, "Min dunihima jannatan." Dan bagi orang yang takut akan kebesaran Allah, akan keagungan Allah, akan azab Allah, maka bagi mereka 2 surga. Dan selain 2 surga disediakan lagi 2 surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fiha, wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha." Di mana 4 surga ini, para ibu, para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, 2 surga terbuat dari emas. Semua perkakasnya, semua ornamennya dari emas. Dan 2 surga lagi dari perak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan 4 surga. 2 surga dari emas, 2 surga dari perak. 2 surga dari emas adalah lisabikina as-sabikin, as-sabikuna as-sabikun, al-musari'una fil khairat. 2 surga yang terbuat dari emas akan disediakan bagi setiap orang-orang yang bersegera dalam setiap kebaikan. Dan 2 surga lagi yang dari perak, maka itu disediakan untuk ashabul yamin. Dan surga yang Allah sediakan bagi kita adalah memiliki pintu-pintu. Dan memiliki 8 pintu. Allah berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha." Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan diseru ke surga sehingga tatkala mereka sampai ke pintu-pintunya, maka dibukakanlah pintunya. Dan pintu surga ada 8. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati samaniyatu abwabin a'adaha lil mujahidina fi sabilillah min hayuqalu lahu rayyan." Aqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati samaniyatu abwab min hayuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu ila saimun." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya di surga itu ada 8 pintu yang tidak akan masuk ke dalam, salah satu pintunya adalah namanya rayyan. Dan tidak akan masuk lewat pintu rayyan kecuali orang-orang yang puasa. Kemudian surga ini memiliki 100 tingkatan. Surga memiliki 100 tingkatan. Dan surga adalah bertingkat-tingkat. Allah berfirman, "Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Narfa'u darajatin manasya'." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'atu darajatin a'adah lil mujahidina fi sabilillah." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'alhu firdausa fa innahu 'ala jannah." Sesungguhnya di surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tingkatan yang Allah Subhanahu wa taala akan sediakan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyediakan 100 tingkatan surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan surga ini memiliki 4 sungai. Kita tadi lihat, "Wabashshiril ladzina amanu wa amilussolihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan surga ini ada 4 sungai. Ada yang isinya air tawar, ada yang isinya air susu, ada yang isinya homer tapi tidak memabukkan, dan ada yang isinya adalah air madu. Allah berfirman pada surah Muhammad ada ayat 15, "Wa masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairu asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladatil lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Allah berfirman, perumpamaan surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Satu, sungai yang isinya air tawar. Kedua, sungai yang isinya air susu yang tidak pernah basi dan tidak pernah berubah rasanya. Dan sungai yang isinya khamr. Siapa di antara kita yang di dunia ini meminum khamr, maka ia akan diharamkan untuk meminum khamr nanti yaumul qiyamah. Dan Allah menyediakan sungai yang keempat adalah sungai yang isinya madu. Madu yang murni. Madu yang asli. Dan ini adalah surga. Setiap mukmin, setiap muslim itu bercita-cita masuk surga. Berkeinginan masuk surga. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaan yang khusus bagi penghuni surga, yaitu menyertai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dan Rasulullah SAW di surga memiliki makom tersendiri. Memiliki tempat tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita semua, salah satunya setelah kita mendengar azan, berdoa dengan doa al-wasilah. Waqad qala Nabi sallam sallallahu li al-wasilah. Qalu ya Rasulullah wa mal wasilah? Qala a'la darajah fil jannah. La yanaluha illa rajulun wahid wa arju an akunahu. Baginda Rasulullah berkata, mintalah bagiku kepada Allah al-wasilah. Lalu para sahabat bertanya, apa itu al-wasilah? Maka Nabi SAW mengatakan, yaitu derajat yang paling tinggi di surga. Dan tidak akan bisa menempati tempat tersebut kecuali satu orang saja. Jadi yang akan menempati tempat tersebut hanya satu orang, kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan aku berharap akulah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya. Baginda Rasulullah SAW adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga. Baginda Rasulullah SAW adalah orang yang pertama masuk surga. Kemudian diikuti oleh umatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man adkhul babal jannah. Wa ja'a fi riwayat, ana awwalu man atraqa babal jannah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhirun sabiquna yaumal qiyamah. Nabi sallallahu mengatakan, aku adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga. Dan aku adalah orang yang pertama masuk surga. Lalu Nabi SAW mengatakan di pintu surga, ummati, ummati, umatku, umatku memberi syafaat. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang pertama masuk surga adalah baginda Rasulullah SAW. Kemudian setelah beliau adalah umatnya. Nabi SAW mengatakan, nahnul akhirun. Kita ini umat Islam menjadi manusia yang paling akhir di akhir zaman. Tapi yang pertama nanti masuk surga. Kemudian baginda Rasulullah juga menjelaskan ketika ditanya oleh para sahabat, siapa yang pertama masuk surga di antara umatnya? Waqala Nabi sallam, fuqara'ul muhajirin. Yaitu orang-orang yang fakir dari kaum muhajir. Kemudian disebutkan siapa lagi? Orang-orang yang kayanya. Ada orang bertanya, berapa jeda di antara fuqara muhajirin wa agniyahim? Qala qadra 40. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi, siapa orang yang pertama masuk surga di antara kaum muhajir? Faqala Nabi SAW Abu Bakrin. Maka Abu Bakar adalah orang yang pertama dari umat Muhammad SAW yang akan masuk surga. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagia orang yang menemani baginda Rasulullah ke surga. Dan bersama dengan baginda Rasulullah di surga nanti. Setiap di antara kita sangat ingin menemani baginda Rasulullah masuk surga. Tapi bagaimana agar kita bisa masuk surga bersama baginda Rasulullah? Ada beberapa poin penting yang menyebabkan orang mukmin, orang muslim, para ibu, para bapak, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan bisa masuk surga bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah mahabbatuhu wa ta'zimuhu wa tawqiruhu summa nasratu sunnatihi wa nasratu syariatihi. Yang pertama dan yang utama yang menyebabkan orang mukmin akan menyertai Nabi SAW di surga adalah mencintai baginda Rasulullah. Jadi mencintai baginda Rasulullah. Ja'a rajulun ila Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari Anas bin Malik dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, ya, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, bahwa Anas mengatakan, ana rajulan ja'a ila Rasulullah SAW. Bahwasanya ada orang datang kepada Nabi SAW. Faqala, ya Rasulullah, mata sah. Faqala Nabi SAW, mada adadta laha? Qala la syai. Ila anni uhibbullaha wa rasulahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Ada orang datang kepada Nabi SAW seraya dia berkata, wahai baginda Rasulullah, kapan hari kiamat? Jadi orang ini bertanya, kapan hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat? Orang itu mengatakan, tidak ada sesuatu selain aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis ini menunjukkan bahwa cintamu kepada baginda Rasulullah SAW akan menyebabkan engkau akan menyertainya nanti yaumul qiyamah. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan bahwa yang akan bersama dengan Nabi SAW bukan hanya orang-orang yang pernah melihat Nabi SAW. Bukan hanya orang-orang yang pernah dengan duduk dengan Nabi SAW. Tetapi termasuk kita insyaAllah umat akhir zaman. Yang tidak pernah melihat Nabi SAW. Yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi tatkala kita mencintai baginda Nabi SAW, maka juga akan menyertainya nanti yaumul qiyamah. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahaba qauman walam yulhiku bihim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'a man ahab. Ada orang bertanya kepada Nabi SAW, wahai baginda Rasulullah, bagaimana kondisi orang, katanya, yang mencintai seseorang tapi tidak pernah ketemu? Kita cinta kepada Nabi SAW, kita cinta kepada Abu Bakar, kita cinta kepada Umar, kita cinta kepada Utsman, kita cinta kepada Ali, kita cinta kepada para sahabat, tapi kita tidak pernah ketemu dengan Nabi SAW dan kita tidak pernah ketemu dengan para sahabat. Mungkinkah kita akan bersama dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Jadi seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Hanya mencintai Nabi SAW harus mahabbah syar'inya. Mencintai baginda SAW adalah harus mahabbah sesuai dengan syar'i. Jangan cintanya seperti cinta ahlul kitab. Bagaimana cinta ahlul kitab? Mereka mencintai para nabi mereka, tetapi mereka melampaui batasan Allah. Melampaui kaidah-kaidah yang diletakkan dalam syariat. Mereka menempatkan para nabi sejajar dengan Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang-orang Nasr mengatakan Isa ibnullah. Tapi orang mukmin mesti mahabbah syar'iyah. Mengatakan apa? Muhammad Abdullah wa Rasuluhu. Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasul. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mencintai baginda Rasulullah, maka dijamin bahwa kita akan bersama dengan Nabi SAW nanti yaumul qiyamah. Bagaimana kita mencintai Nabi SAW adalah mencintai Al-Quran. Mencintai sunnah Nabi SAW. Mencintai syariat Islam. Mencintai hukum Islam. Mencintai aturan Islam. Jadi para bapak, para ibu tidak dikatakan cinta yang sesungguhnya kepada Nabi SAW. Sehingga cinta belajar Al-Quran. Tadi disebutkan insya Allah di pesantren ini atau di madrasah ini akan ada halaqah Quran. Maka dicatat. Ya, mana anak-anaknya yang mau belajar Quran, mana ibu-ibu yang ingin belajar Quran, mana bapak-bapak yang ingin belajar Quran, maka itu pertanda cinta kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua, cinta untuk mempelajari sunnah. Jadi cinta untuk mempelajari sunnah Nabi SAW. Mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Kalau orang tidak mencintai mempelajari hadis Nabi SAW, itu pertanda bahwa seseorang itu tidak cinta dengan cinta yang sesungguhnya. Maka para ulama mengatakan, tidak ada manusia yang melebihi kecintaan kepada Nabi SAW yang melebihi ahlul hadis. Hal ini dijelaskan oleh para ulama. Bahwa tidak ada yang melebihi cinta kepada Nabi SAW melebihi ahlul hadis. Dan tidak ada manusia yang lebih banyak salawatnya kepada Nabi SAW ketimbang ahlul hadis. Qala Rasulullah, qala Nabi SAW. Coba kalau kita belajar hadis, minimalnya sehari orang baca hadis 100 hadis. Minimalnya 100 kali mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Artinya salawat yang paling ringkas. Dan itu menunjukkan kecintaan kepada Nabi SAW. Yang kedua, yang menyebabkan seorang mukmin akan menyertai Nabi SAW di surga adalah ta'atuhu. Ay ta'atuhu fima amar. Yaitu taat kepada setiap apa yang diperintah oleh Nabi SAW. Dan menjauhi setiap yang dilarang oleh Nabi SAW. Allah berfirman pada surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladziina an'ama Allahu minan nabiyyiina wasiddiqiina wasyuhada'i washolihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Maka siapa yang mentaati perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati larangan-larangan beliau. Artinya mentaati apa yang diperintahkan, melakukan apa yang diperintahkan beliau. Dan menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Maka menyebabkan orang itu akan menyertai baginda Rasulullah nanti di surga. Nah, jamaah, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalau kita hari ini beda dengan kehidupan para sahabat. Para bapak, para ibu sering bertanya, Ustaz, ini teh wajib atau sunnah? Biasanya kita menunggu sunnah. Untuk apa? Supaya tidak dikerjakan. Ustaz, ini itu haram atau makruh? Menunggu jawabannya makruh. Biar kita bisa melakukannya. Tapi kalau para sahabat, para tabi'in, mereka tidak pernah bertanya-tanya wajib atau mustahab. Selama itu diperintahkan, melakukannya. Selama itu dilarang, maka mereka meninggalkannya. Maka para sahabat menilai perkara yang apa yang rendah, perkara yang dinamakan dosa-dosa shagair, mereka menganggapnya dosa besar. Tapi kita hari ini berbeda. Dosa besar dianggap dosa kecil. Nah, jadi ini beda kehidupan kita dengan para sahabat. Sebab yang ketiga, kasratus sholat. Yaitu memperbanyak sholat. Menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat nafilah. Menjaga sholat rawatib. Di dalam hadis yang sahih, seseorang berkata, itu sahabat yang bernama Rabi'ah Ibnu Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Faqala Nabi sallam lahu, salni. Faqultu as'aluka murafataka fil jannah. Qala aghairu dhalik? Qultu huwa dhah. Qala fa inni ala nafsik bi kasratis sujud. Rabi'ah Ibnu Ka'ab al-Aslami pernah tidur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyediakan air untuk wudu dan kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepadanya, artinya karena Rabi'ah ini berakhlak mulia, berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyediakan air untuk wudu, menyediakan kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khidmat seorang murid kepada gurunya, berbakti, dan itu tanpa diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang hilang hari ini dari para penuntut ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan hadiah kepadanya dengan mengatakan, minta langkau kepadaku. Salni, salni. Ayo, kamu mau apa? Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu tidak meminta uang, tidak meminta harta, tidak meminta sawah, tidak meminta kebun kurma, dan tidak meminta rumah mewah. Tidak meminta unta, tidak meminta kuda. Tapi apa yang beliau minta? Beliau mengatakan, aku ingin menemanimu nanti di surga. Dimatakan aku ingin menemanimu di surga. Kemudian Nabi Hasan berkata, ada lagi permintaan yang lain? Ada permintaan lain? Enggak, itu saja. Maka Nabi Hasan mengatakan, aku berdoa kepada Allah untuk membantumu agar engkau banyak sujud. Agar engkau banyak sholat. Banyak menunaikan sholat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menjaga dalam sehari semalam 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya adalah rumah di surga. Yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang menjaga salat rawatib seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya surga. Pakar 100 salat, memperbanyak salat, yaitu salat-salat nafilah, salat malam, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha dan yang lainnya, maka akan menyebabkan orang mukmin bisa menemani baginda Rasulullah nanti di surga. Sebab berikutnya adalah husnul khuluq, baik akhlak. Memperbaiki budi pekerti kita, mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min ahibkum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanuhum akhlaqa. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat dengan majlisku nanti yaumal qiyamah adalah yang paling baik akhlaknya. Siapa di antara kita yang ingin dekat dengan Nabi SAW yaumal qiyamah adalah orang-orang yang budi pekertinya baik. Jadi orang-orang yang budi pekertinya baik, yang budi pekertinya luhur, yang memiliki akhlak yang mulia, yang akhlaknya adalah akhlak Quran, yang akhlaknya adalah akhlak Nabi SAW, memiliki sifat rahmah, kelembutan, memiliki sifat sabar dan yang lainnya. Orang yang berakhlak. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minin iman ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian sebab berikutnya yang menyebabkan orang mukmin akan menyertai Nabi SAW di surga adalah aksarun nasi salatan li Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Itu yang paling banyak mengucapkan solawat kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini insyaAllah dengan dikumpulkan jalannya adalah sahih. Nabi SAW mengatakan, awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak dan orang yang paling dekat denganku nanti yaumul qiyamah, di antara mereka adalah orang-orang yang paling banyak salawat kepadaku. Bagaimana kita menjadi orang yang paling banyak salawat kepada Nabi SAW? Pertama, tidak diragukan lagi, orang yang paling banyak sholat akan menjadi orang yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi SAW. Karena orang mukmin minimalnya, kalau sholat itu 2 rakaat satu kali, alhamdulillah. Ya. Berarti 1 kali sholawat kepada Nabi SAW. Kalau tasyahudnya 2 kali, maka menurut pendapat yang kuat, dalam setiap tasyahud ada solawat kepada Nabi SAW. Jadi kalau sehari semalam, sekian solawat kita kepada Nabi SAW dalam solat. Kemudian orang-orang yang berdoa setelah azan. Setiap azan kita berdoa, mendengarkan azan. Minimalnya setiap hari kita 5 kali menjawab azan, berarti udah 5 kali solawat kepada Nabi SAW. Kemudian siapa yang paling banyak solawatnya kepada Nabi SAW? Tadi dikatakan tidak akan ada yang melebihi dan akan melewati solawatnya ahlul hadis. Kenapa? Sebab ahlul hadis itu orang yang paling banyak membaca hadis. Dia selalu akan mengatakan solawat kepada Nabi Sallam. Bukan solawat setahun sekali. Solawatnya ahlul hadis akan membaca solawat setiap hari. Dan setiap hari akan sekian kali membaca solawat. Ahlul ilmi. Orang-orang yang punya ilmu. Orang-orang yang mengajarkan ilmu. Mereka akan menjadi orang-orang yang paling banyak solawatnya kepada Nabi SAW. Kemudian apalagi yang menyebabkan para ibu pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala akan menyertai Nabi SAW di surga mendidik anak-anak perempuan. Orang-orang yang diberikan berkah memiliki anak perempuan banyak akan punya kesempatan emas untuk menyertai Nabi SAW nanti di surga. Saya alhamdulillah diberikan berkah 9 anak. 7 anak perempuan kebetulan. Dan 2 anak laki-laki ikut semua ke sini. 7 anak perempuan. Rasulullah SAW bersabda, maka para ibu, para ummahat, sabar dengan anak perempuan. Para bapak, sabar dengan anak perempuan sebagai sebab untuk mendapatkan surga dan akan menemani Nabi SAW di surga. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, manibtala min hadihil banati bisyai'in kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan anak perempuan, diuji untuk mendidiknya, diuji dengan berbagai hal, kecuali nanti yaumul qiyamah akan menjadi penghalang dari api neraka. Nabi SAW mengatakan, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumul qiyamah ana wahu wa dhamma asabi'ahu. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengurus 2 anak perempuan sehingga dewasa, maka aku dengan dia nanti yaumul qiyamah akan datang seperti ini. Jadi beliau mengisyaratkannya seperti ini. Berdekatan katanya nanti yaumul qiyamah. Menyertai Nabi SAW nanti yaumul qiyamah. Mendidik anak perempuan. Maka mendidik anak perempuan, sabar dengan anak perempuan, mengarahkannya, itu keagungan. Kemuliaan. Maka sabar para ibu, sabar para ummahat. Sabar para bapak mendidik anak. Kemudian diantara yang menyebabkan orang itu akan menyertai Nabi SAW di surga adalah mengurus anak yatim. Memelihara anak yatim. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis. Itu hadis Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, ana waqafatul yatimi fil jannah hakada wa asyara bisababati walusta wa farraja. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang mulia ini, aku dengan orang-orang yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau merenggangkannya. Kaum muslimin pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak yatim, memelihara anak yatim, bersikap adil terhadap anak yatim, salah satu sebab orang itu akan menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti yaumul qiyamah. Kemudian sebab berikutnya 2 lagi ya. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW walam yarah. Yaitu orang-orang yang hidup di akhir zaman. Yang tidak melihat Nabi SAW. Tetapi Dia beriman kepada Nabi SAW. Beriman kepada apa yang dibawanya. Di mana baginda Rasul mengatakan, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min asaril wudu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dalam hadis yang lain dan hadis yang umum yang tadi, Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Bahwa seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Dan yang terakhir, ad-du'a, berdoa. Jadi kalau para ibu, para bapak ingin menyertai Nabi SAW nanti di surga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk menyertainya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang ingin bersama dengan Abu Bakar? Cintailah Abu Bakar. Siapa di antara kita yang ingin bersama dengan Umar? Cintailah Umar. Dan siapa di antara kita yang ingin menyertai Utsman? Cintailah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan siapa di antara kita yang ingin bersama dengan Ali? Maka cintailah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan siapa di antara kita yang ingin bersama dengan Nabi Sallam, maka cintailah Nabi Sallam. Dan itulah makna hadis al-mar'u ma'an ahab, bahwa seseorang akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Demikianlah kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi yang berjudul masuk surga bersama manusia pilihan, manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menyertai baginda Rasulullah nanti di surga. Sampai di sini barangkali, tapi kalau memang ada pertanyaan dari jamaah, sebagaimana waktunya tadi disebutkan 21.30, maka dipersilahkan kalau memang ada pertanyaan. Bismillah. Surga itu ada berapa tingkat? Ya. Surga ada 100 tingkat. Tapi dari setiap tingkatnya ada 100 tingkat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, bahwa Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha lil mujahidina fi sabilillah. Ya. Kita beriman seperti itu, darajat. Dan derajat di surga itu berkaitan dengan sejauh mana amal kita. Yang menyebabkan orang mukmin diangkat derajatnya, disebutkan dalam Quran ada 4 sebab utama orang mukmin diangkat derajatnya. Apa yang menyebabkan kita akan diangkat derajat di surga? Pertama, dengan sebab iman. Hal itu disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana Wa ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqiimuuna shalaata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun kariim. Jadi dalam ayat ini orang mukmin akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana tentang imannya orang tersebut. Yang kedua, derajat manusia di surga ditentukan dengan amal solehnya. Ya, banyak atau tidak amal solehnya, maka sejauh itulah surga yang akan didapatkan oleh dia. Lihat dalam surah Thaha pada ayat 75. Allah berfirman, "Wa ma ya'tihi mu'mina qad 'amila shalihat fa ulaika lahum darajatul ula." Barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan dia istislam, beriman, dan dia telah beramal soleh, maka bagi mereka adalah derajat yang tinggi. Kemudian yang ketiga, dengan sebab jihad di jalan Allah. Ini bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 96, ayat 95, ayat 96. Wa fadhallallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatun minhu. Wa rahma wa kana Allahu ghafurur rahimah. Jadi jihad di jalan Allah, dan jihad itu ada 13 tingkatan. Siapa yang menyempurnakan jihad, maka dia akan disempurnakan derajatnya di surga. Jihad melawan hawa nafsu ada 4 tingkatan. Jihad melawan syaitan ada 2 tingkatan. Jihad melawan pelaku kedzaliman ada 3 tingkatan. Jihad melawan orang kafir ada 4 tingkatan. 13 tingkatan jihad. Siapa yang menyempurnakan jihad dia kepada Allah, maka akan disempurnakan surga nanti. Sebab yang keempat adalah dengan sebab ilmu, yaitu dalam surah Al-Mujadilah pada ayat yang ke-11. Orang yang pernah haji dan umroh, lebih utama mana? Umroh lagi atau mensedekahkan hartanya untuk untuk apa ini? Untuk mertua ini. Ya. Amal soleh itu tidak bisa dikatakan paling utama, kecuali melihat pengaruh dan ketepatan. Jadi tidak bisa dijawab umpamanya memberi nafkah, sedekah kepada mertua atau kita berumroh lagi. Mana yang lebih utama? Tidak ada jawabannya yang mengatakan paling utama di antara semua itu, kecuali berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi tidak bisa mengatakan selamanya memberi nafkah kepada mertua lebih afdal daripada berumroh. Tergantung semuanya. Ya. Yang jelas orang mukmin itu ketika beramal harus tepat, gitu aja. Ya, umpamanya mertuanya sedang sakit. Ya. Dan sangat membutuhkan bantuan. Dan orang ini udah umroh dan haji. Antum umpamanya apa? Sebagai menantunya. Maka mensedekahkan lebih dahulu di situ, karena dipentingkan waktu itu. Tapi dalam kondisi mertuanya tidak begitu butuh, maka pergi umroh lebih baik, karena ada sisi-sisi lain dari ibadah umroh itu, tadabur dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita mengatakan selamanya ini yang paling baik dalam amal. Orang mukmin beramal harus tepat itu. Orang yang ikut membangun madrasah, tapi pahalanya di atas namakan orang tuanya yang sudah mati, apakah bisa? Jawabannya ada 2 di sini ya. Kalau masalah apakah sampai atau boleh, maka bersedekah untuk atas nama yang mati boleh dan akan sampai. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi timbul pertanyaan. Apa antum udah banyak amal sehingga ingin mensedekahkan amal antum untuk orang lain? Pertama gitu ya. Yang kedua, amal dari anak yang soleh, walaupun tidak diniatkan untuk yang meninggal dari bapaknya. Antum punya bapak, antum punya ibu. Amal anak hasil didikan bapaknya itu akan mengalir walaupun anaknya tidak meniatkan. Dalilnya jelas. Innallaha la yarfa'u darajatal abdi fil jannah. Faqala ana hadza, qala bistighfari waladikala. Benar-benar Allah akan mengangkat derajat seseorang di surga sampai seseorang itu berkata, "Ya Allah, dari mana katanya derajatku ini? Kalau aku ingat-ingat dengan amalku di dunia, aku tidak sepadan dengan surgaku ini." Maka dijawab, ini istighfar anak-anakmu. Jadi kalau antum punya anak 10 dan anaknya semuanya soleh-soleha, sholat setiap hari 5 kali, berarti setiap hari 50 sholat akan mengalir kepada ibu bapaknya. Kalau dia wudu dalam sehari sekali, 5 kali, berarti 50 wudu juga akan mengalir kepada bapak dan ibunya. Dan ini adalah keutamaan punya anak yang soleh, punya keturunan yang soleh. Tidak meniatkan pun kita beramal untuk orang tua, hadiahkan amalnya, pahalanya, maka akan mengalir walaupun tidak diniatkan. Tapi bersedekah dengan atas nama orang tua yang telah mati akan sampai insyaallah. Orang yang sering berbuat dosa, apakah bisa dia masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Semua orang mukmin akan masuk surga. Semua orang muslim akan masuk surga. Tapi masuk surganya bertingkat-tingkat. Kalau mukmin yang menyempurnakan imannya dan tauhidnya, Nabi SAW mengatakan ada 70 ribu orang yang akan masuk surga dengan tanpa adab dan tanpa dihisab. Ada orang-orang mukmin yang masih merasakan hisab, tapi mereka terdahulu masuk surga. Ada orang-orang mukmin yang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang masuk surga bersama Nabi sallam walaupun dia berdosa tapi tidak akan dekat dengan Nabi sallam. Derajatnya akan jauh, tempatnya akan berbeda. Kenikmatan di dalamnya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bahkan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berdosa kepada Allah dan banyak dosanya disebutkan di dalam hadis, nanti akan ada di antara umatku yang paling akhir masuk surga. Mereka telah hitam kelam, telah gosong di neraka dan tidak tahu berapa lama di nerakanya. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dengan syafaatku, kata Nabi Hasan, dan dengan kemurahan Allah Ta'ala kepadanya. Sehingga mereka itu tidak masuk surga dulu, kecuali mereka nanti akan dicuci dan berubah wajahnya di Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Kemudian baru mereka masuk surga setelah itu. apa bisa masuk surga kalau anak pertamanya belum dapat hidayah menjalankan sholat? Ya. Orang yang tidak sholat, ya, diancam dengan api neraka. Walaupun dia mengaku muslim, mengaku mukmin. Bahkan sebagian para ulama berkata orang yang tidak sholat tidak dianggap keimanannya. Seperti pendapat Imam Ahmad, Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Taimiyah, Imam Al-Mawarzi, Imam Bukhari dan yang lainnya. Bagaimana bila ada orang yang minum khamar kemudian dia tobat nasuha? Apakah diharamkan khamar di surga? Insyaallah enggak ya. Kalau orang telah bertaubat dan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat di dunia ini, setelah ia melakukan dosa-dosa, maka Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuninya. Dan Allah Maha Pengampun. Ini pertanyaan ibu-ibu ya. Suami susah diajak ngaji. Mohon solusinya. Dulu pernah makan daging anjing sebelum menikah dengan saya. Kaum muslimin, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama, anjing adalah najis dan dagingnya adalah haram berdasarkan ijma. Jadi daging anjing adalah haram berdasarkan ijma. Ya, yaitu ijma para ulama. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana solusi mungkin seorang punya suami susah diajak belajar, susah diajak ngaji, atau sebaliknya seorang suami punya istri yang susah untuk diajak untuk belajar Islam. Nah, yang pertama, sesungguhnya ini untuk yang belum nikah tentunya, dianjurkan bagi setiap muslim mukmin memilih teman yang baik. Jadi pernikahan ini bukan untuk sehari, untuk dua hari. Pernikahan ini kan untuk sepanjang hayat. Maka camkan dua perkara ketika seseorang akan menikah. Yang pertama, pilihlah teman yang bisa membantu iman kita. Jadi kalau wanita, carilah calon suami yang bisa membantu imannya. Demikian juga para pemuda, carilah seorang wanita yang bisa membantu iman dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah calon suami yang bisa menjadi bapak anak-anaknya. Artinya bisa menjadi pendidik anak-anaknya. Jadi para ummahat, para wanita tidak boleh memilih laki-laki yang sekedar bisa memenuhi hajat dirinya. Bisa beli tas, bisa dibelikan mobil, bisa beli rumah. Itu belum tentu nikmat. Kalau suami tidak bisa menjadi pendidik anaknya, tidak akan berbahagia hidup. Demikian juga seorang laki-laki, seorang pemuda tidak boleh memilih wanita yang sekedar menyenangkan dirinya. Tapi pilihlah seorang wanita yang bisa jadi ibu anak-anak kita. Bisa menjadi pembimbing, bisa jadi pengarah anak kita. Dan itu adalah hakikat pernikahan. Hakikat pernikahan. Hakikat pernikahan. Yang kedua, bila terjadi apa yang tidak diinginkan dan tidak seperti apa yang tadi, maka setiap di antara keduanya kewajiban untuk memberi nasihat. teman hidupnya. Seorang istri diwajibkan menasihati suaminya. Dan seorang suami lebih wajib untuk menasihati istrinya. Dan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang hikmah. Dengan komunikasi yang baik. Dan perlu dicatat dengan tinta emas dalam bahasa saya. Pahami ya para bapak, para ibu. Pahami para pemuda. Pernikahan akan bisa dijaga. Dan rumah tangga bisa akan dijaga keharmonisannya dengan satu kata. Yaitu komunikasi yang baik. Seorang suami yang tidak mampu berkomunikasi dengan istrinya. Apalagi banyak laki-laki yang setiap ada masalah mengancam istrinya dengan talak. Kalau kamu tidak ikut begini, tidak ini, kamu talak. Dan ini adalah sejelek-jelek laki-laki. Kenapa? Menunjukkan dia tidak mampu berkomunikasi. Demikian juga seorang wanita adalah diukur dengan kemampuan berkomunikasi dengan suaminya. Komunikasi itu ada dua ya. Komunikasi verbal. Yaitu apa? Kemampuan berbahasa dengan bahasa yang baik. Komunikasi non-verbal. Nabi SAW menunjukkan apa? Wanita yang paling dicintai Allah. Wanita penghuni surga apa? Yang kamu melihatnya menyenangkannya. Jadi dari gestur tubuhnya itu harus menyenangkan. Bukan hanya bahasanya. Bahasa tubuhnya juga harus menyenangkan. Dan ini hubungan suami istri. Jadi hubungan apa? Suami istri. Baru poin terakhir yang saya ingin sebutkan sebagai penutup di malam ini. Para ummahat, kalau suami tidak bisa ngaji, minta cerai gitu. Kalau istri tidak mau diajak ngaji, ya dicerai. Bagaimana akan hidup dengan suami yang tidak pernah tahu Quran? Bagaimana akan hidup dengan suami yang tidak pernah tahu agama? Minta cerai. Demikian juga para bapak, para lelaki, rijal. Bagaimana? Apa yang akan terjadi dari anak-anak dan keturunan kita kalau istri tidak mau belajar agama? Memang hidup ini hanya untuk berjima. Hanya untuk melepaskan syahwat? Bukan. Kenikmatan iman. Bimbing anak, keturunan. Jika tidak bisa, bercerai. Dan itu dianjurkan oleh Islam. Tapi bukan berarti saya memotivasi poin ketiga. Ya. Tetap poin pertama dan kedua itu yang harus dicari oleh kita. Dalam hidup berumah tangga. Ya. Tapi kalau membahayakan agama kita dan agama anak, minta cerai. Jangan sampai nanti anak kita dibawa ke neraka. Jangan sampai keturunan kita dibawa ke neraka. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dalam kajian ini, saya ingin sampaikan begini. Kalau para bapak, para ibu dan kaum muslimin pemirsa tidak rindu ketemu dengan Nabi sallallahu, maka kita kalah dengan batang kurma. Tahu, pengin tahu batang kurma? Batang kurma itu tempat mimbar Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW dibuatkan mimbar lain oleh seorang janda dengan anaknya yatim tentunya. Dibikinkan mimbar. Maka Nabi SAW berpisah dengan pohon kurma itu. Dan menggunakan mimbar yang dibuat oleh wanita. Miskin, yatim. Lalu Nabi SAW dan para sahabat mendengar tangisan batang kurma. Sedih. Kenapa? Ditinggal oleh Nabi SAW. Berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallam mengunjunginya dan mengusapnya, mengelusnya. Lalu terdiamlah batang kurma itu. Jadi bagaimana orang mukmin yang ada iman di dalam hatinya, lalu tidak cinta kepada Nabi SAW, tidak ingin berjuang dengan Nabi SAW, tidak ingin menolong Nabi SAW, tidak ingin bersama dengan Nabi SAW, maka sungguh menunjukkan cacatnya iman. Dan orang yang rindu ketemu dengan Nabi SAW, ingin berjuang dengan Nabi SAW, ingin menolong Nabi SAW, seperti para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, maka itu sebagai pertanda dalam hatinya ada iman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik di dunia ini dalam Islam dan sunnah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyertakan kita dengan Nabi SAW nanti yaumal qiyamah di surganya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.